Yang punya suara merdu dan yang punya suara sakti. Siapa dia kalau bukan Tasya Nyubrama. Goyang dong. Kopo tapean. Thank you. tepuk tangannya mana dulu dong buat Nyu Brahma di sini. Terima kasih.